bercahaya. Angin bertiup malam menyambut ku jadi bulan untuk saya. Dan terlalu lebih tiada sedih, tak salah pilih, tetap begini. Sekarang saja sesenyaman.